Mitra bisnis Profesor Cambridge University yang berasal dari Korea Selatan, Han Jung Chang, telah memberikan saran kepada pemerintah Indonesia untuk tetap berpatokan kepada kepentingan nasional dalam menyiasati kompetisi di era pasar bebas seperti sekarang. Menurutnya, Indonesia tidak perlu menjadi negara sosialis, namun harusnya Indonesia mampu memanfaatkan kapitalisme dengan regulasi yang tepat serta mampu memproteksi para pelaku ekonomi di dalam negeri. Untuk melanjutkan bahasan atas pernyataan itu, segera kita berbincang dengan Quick Kian Gi. Pak Quick, kemarin Bapak mencontohkan Tiongkok sebagai salah satu negara yang bisa memainkan mekanisme proteksi secara tepat untuk kepentingan dalam negerinya. Nah, yang jadi persoalan, bukankah Tiongkok telah sejak lama diketahui menjalankan faham sosialis murni? Iya, bukan sosialis murni, komunis, sentralisme murni. Kalau istilah sosialis itu masih punya konotasi hak milik atas modal diizinkan. Itu RRC Soviet Uni Eropa Timur kan menganut Karl Marx murni. Setiap orang mesti jadi pegawai negeri. Lantas apakah Indonesia perlu melakukan flashback dengan memainkan strategi seperti itu, Pak Kwi? Tidak bisa, itu sudah bangkrut, itu sudah tidak ada sekarang. Karena mereka di dalam bersaing dengan yang negara Eropa Barat, yaitu kapitalisme, tetapi mekanisme pasar akan tetapi mengakui gugatan Marx yang diwujudkan dalam regulasi oleh pemerintah. Setelah mereka berdampingan itu kalah. Yang komunis kalah, oleh karena itu sekarang tidak ada lagi negara komunis, kecuali di Korea Utara dan Kuba mungkin. Sudah tidak ada lagi kan, Eropa Timur, Soviet, semuanya kan sudah sama dengan Eropa, tidak ada bedanya. Karena Amerika semua nggak ada bedanya, Indonesia juga tidak. Sekarang urusannya cuma nuansa. Kalau Cina, Singapura tidak mentabukan, tidak menganggap bahwa ikut campur pemerintah itu busuk, tidak. Harus ada seperlunya di Indonesia cenderungnya ditabukan. Pemerintah jangan ikut campur gitu. Baik, Pak Quick. Profesor Chang juga mengingatkan bahwa banyak negara maju sebenarnya memainkan berbagai mekanisme proteksi untuk kepentingan dalam negerinya, meski mengklaim menganut ideologi pasar bebas. Nah, apa pendapat Bapak? Ya, terang. Dan Indonesia pernah punya, kan? Yang di dalam deletion programnya Pak Harto dulu. Jadi proteksi, mesti sikit ke CKD, segala macam itu. Tapi kan, terus, itu kan pertempuran. Pak Harto kan sejak 67 sudah diarahkan, dijebloskan ke ala liberalisme murni, di mana pemerintah tidak boleh ikut campur tangan sama sekali. Akan tetapi, di dalamnya itu ada kemasukan dalam periode yang panjang, kemasukan orang macam Suhu, Daud Yusuf, macam-macam yang tidak terlampau percaya itu, waktu itulah timbul proteksionisme, macam-macam. Tapi itu kemudian belakangan dibubarkan lagi semua, sampai sekarang kan mobil completely build up masuk semuanya. Tambah bebas, AFTA segala. Demikian Quick Kian Gi, saya Dinda Natasha.